itu gedung di masjid. Rahwanin itu ya akhwat, hadis sini kisahnya dalam Sahih Bukhari. Bahwasanya Rasulullah tidak keluar-keluar sampai menjelang subuh. Menjelang subuh, kira-kira seperempat jam menjelang subuh atau setengah jam menjelang subuh, Rasulullah keluar. Rasulullah cuma bilang, bukannya saya enggak tahu kalian nunggu di sini. Jadi bukannya saya enggak tahu kalian nunggu di sini, saya tahu bahwasanya kalian dari Isya tadi sampai sekarang nunggu di masjid. Padahal masjid penuh, semua. Namun, dari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khasyitu an tufradu alaikum. Saya hanya takut nanti sholat ini Allah wajibkan atas kalian. Dan khawatir bahwasanya kalian gak mampu melakukannya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana cuma khawatir bahwasanya kalau kalian itu terlalu ngotot untuk menjalankan ini jadinya wajib. Karena masih zaman syariat ya akhwat. Zaman syariat, jadi yang asal gak wajib jadi wajib banyak. Yang asalnya wajib jadi tidak wajib juga ada. Karena masih zaman syariat, masih zaman turunnya wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala ada orang, jadi tatkala ada orang yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, apakah haji ini wajibnya cuma sekali atau setiap tahun? Maka Rasulullah menjawab, seandainya saya jawab setiap tahun, maka kalian enggak akan mampu. Karena apa jawaban Rasulullah? Iya, setiap tahun jadilah wajib. Karena memang ucapan yang keluar dari beliau jadi hukum. Maka Rasulullah mengatakan, ana takut kalian jadi wajib. Atau ibadah ini jadi sebuah kewajiban. Setelah peristiwa itu, para sahabat Rasulullah tidak pernah sholat tarawih di masjid. Dalam artian, setelah peristiwa itu, para sahabat tidak pernah sholat jamaah sendiri. Sholat jamaah, sholat tarawih. Semuanya sholat sendiri-sendiri. Memang kumpul di masjid, ada yang sholat di rumah, ada yang sholat di masjid. Tapi tidak ada yang namanya mereka sholat jamaah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitulah peristiwa yang ada. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya akhwan, di awal-awal pemerintahan beliau begitulah salat yang ada. Salat tarawih itu enggak jamaah. Namun suatu ketika Rasulullah atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar ke masjid, kok melihat keadaan masjid itu kok kacau, dalam artian yang satu salat di sini, yang satu salat di sana, yang satu salat di tengah, yang satu salat di sana, padahal semua salat yang sama. Dia mengatakan seandainya mereka dijadikan satu sholat dalam artian satu imam akan lebih baik. Maka beliau memerintahkan kepada Thariq saat itu Ubay bin Ka'ab untuk mengatakan, wahai Ubay dan wahai Tamim Ad-Dari, besok malam imamilah mereka. Jadi satu imam. Maka besok malamnya Ubay bin Ka'ab atau Tamim Ad-Dari beliau mengimami para sahabat atau orang-orang yang hadir di masjid untuk sholat jamaah. Melihat Umar bin Khattab melihat bahwasanya semua kaum muslimin salat jamaah, salat rawah satu imam, maka beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini, dalam artian ya ini, yaitu menjadikan kembali salat rawah menjadi berjamaah. Itu kisahnya ya akhwan, kisah secara lengkap dari awal sampai akhir, hanya panjang. Baik ya akhwan, sekarang kalau kita sudah mengetahui jadi ucapan Umar ini secara lengkap dari awal sampai akhir, akankah kita pahami bahwasanya ini adalah perbuatan bid'ah yang terlarang? Jawabannya jelas tidak. Yang pertama, apakah bid'ah yang dimaksud oleh Umar itu adalah bid'ah yang diinginkan oleh Rasulullah dengan kullu bid'atin dhalalah, yaitu bid'ah yang tidak ada di zaman Rasulullah? Tidak. Karena jadi Umar bin Khattab cuma beliau, jadi beliau itu cuma menjadikan kaum muslimin dalam satu jamaah. Apakah perbuatan ini sudah ada di zaman Rasulullah? Sudah. Jadi perbuatan itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah 3 malam. Jadi malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat enggak. Jadi Rasulullah sudah pernah melakukan perbuatan sholat, tarawih, berjamaah itu selama 3 malam berturut-turut. Berarti perbuatan Umar bin Khattab ada contohnya, bukan perbuatan yang baru. Bukan sebuah perbuatan yang baru. Tapi akhwan, sekarang kalau ada orang bertanya, lalu kenapa Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'ah ya akhwan? Antum harus perhatikan bahwasanya Umar itu orang Arab. Umar radhiyallahu anhu itu orang Arab. Yang mana jadi sesuatu yang baru itu bahasa Arabnya adalah bid'ah. Bagaimana anak katakan di awal tadi? Arti bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Kalau antum ya akhwan, sekitar misalkan bapak-bapak kita dulu sekali sudah sekitar 50 tahun yang lalu. Jadi misalkan 50 tahun yang lalu model celana itu komprang, misalkan celana komprang, celana itu bawahnya panjang 50 tahun yang lalu. Kemudian lenyap. model atau mode semacam itu lenyap. Gantilah celana jadi bawahnya itu kecil, atasnya besar. Celana model celana baru model itu. Celana model ini berjalan sampai 50 tahun. Sekarang keluar model baru lagi kayak dulu, yaitu model kayak dulu 50 tahun yang lalu, yaitu celana yang bawah lebar. Akankah kita mengatakan ini model baru? Akankah kita mengatakan ini celana model baru? Kita akan mengatakan itu, ini celana model baru. Karena apa? Memang kita belum tahu, ini celana lama. Bukan begitu, karena mungkin kejadian itu sudah terlupakan. Kalau kejadian itu, jadi celana model lama itu sudah lupa, sudah hilang dalam ingatan. Sekarang model ini muncul baru, jadilah celana ini model baru, padahal sebenarnya nggak baru. Ada contoh di zaman dulu 50 tahun yang lalu. Dan kita mengatakan ini celana model baru, nggak salah. Karena memang baru dipandang dari model kemarin yang memang celananya model kecil bawahnya. Inilah yang difahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhwat. Inilah yang difahami oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ini cara baru. Ini adalah sebaik-baik sebuah cara yang baru. Jadi inilah sebaik-baik sebuah cara yang baru. Karena memang beliau melihat beberapa tahun pada pemerintahan beliau tetap salatnya sendiri-sendiri. Zaman Abu Bakar salatnya sendiri-sendiri. Zaman Rasulullah selama 8 tahun salatnya sendiri-sendiri. Maka seakan-akan masa yang lalu itu sudah terlupakan. Maka benarlah ucapan Umar bin Khattab ini sesuatu yang baru. Dari situ maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, jadi lafaz bid'ah yang dilafazkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dilafazkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an itu adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah dalam arti istilah. Dan karena memang bid'ah dalam arti bahasa ya akhwan adalah semua yang baru, dan itu bisa baik dan itu bisa jelek. Jadi itu bisa baik dan itu adalah bisa perbuatan yang jelek. Ada satu lagi hal yang muncul dari perbuatan Umar ini. Ada orang yang mengatakan, kalau memang itu perbuatan baik, kenapakah tidak dilakukan oleh Abu Bakar? Jadi kalau memang itu perbuatan yang baik, kenapakah itu tidak dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Padahal Abu Bakar itu lebih utama daripada Umar. Kita tidak mengingkari ya, bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq itu lebih utama daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi itu keutamaan secara global. Bahwasannya secara global, secara umum, Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Namun dalam beberapa hal, Umar lebih utama daripada Abu Bakar. Jadi itu wajar. A sama B. Jadi A ya kuat sama B. A ini misalkan seorang dokter. Jadi yang B ini misalkan baru S1. Kita akan mengatakan mana? A lebih pinter daripada B secara umum. Meskipun dalam satu ini dalam satu spesialis yang sama-sama dokter gigi misalkan. Jadi sama-sama dokter. Jadi yang satu dokter gigi yang sudah tinggi, yang satu dokter gigi yang masih baru jadi baru lulus misalkan. Kita mengatakan secara umum A lebih pandai daripada B. Tapi mungkin nggak ya akhwan dalam satu hal misalkan atau dalam satu hal B lebih pandai daripada A? Mungkin tidak ada masalah. Misalkan dalam masalah satu yang memang dia adalah benar-benar ahlinya mungkin lebih pandai. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akhwan lebih utama daripada Umar. Tapi dalam beberapa hal Umar lebih utama daripada Abu Bakar. Misalkan dari bahwasannya suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq bahwasannya ya akhwan Umar radhiyallahu anhu pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, kalau engkau lewat di sebuah jalan, maka setan akan lewat jalan yang lain. Takut. Dia takut kepada Umar bin Khattab. Keutamaan ini tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Jadi keutamaan ini tidak dapat dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pendapatnya Umar saling cocok dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Keutamaan ini tidak pernah dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun memang secara umum Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Dan salah satu keutamaan Umar dibanding Abu Bakar adalah beliau dalam hal ini. Karena Allah memberikan ilham kepada siapapun yang dikehendaki. Allah tidak memberikan ilham kepada Abu Bakar dalam masalah ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab dalam masalah dikumpulkannya kembali sholat berjamaah dalam sholat raweh. Karena apa? Karena ya akhwat dalam hukum usul fikih itu hukum itu tergantung kepada kenapa dilakukan semacam itu. Atau dalam bahasa mereka, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adana. Jadi hukum itu tergantung sebabnya. Kalau ada sebabnya berarti ada hukumnya, kalau tidak ada sebabnya berarti tidak ada hukumnya. Anggap contoh, khamar kenapa memabukkan? Dan kenapa memabukkan? Kenapa haram? Karena memabukkan. Tapi akhwan, sekarang anak bikin contoh muda, legen atau anggur. Khamar itu dibuat dari mana? Dari anggur. Khamar itu dibuat dari anggur. Kita semua tahu kalau anggur itu dimakan secara langsung halal dan enak. Kalau anggur itu dijus, dijus itu kemudian diminum, apa hukumnya? Halal. Tapi biarkan anggur itu sampai 3 hari, sampai berbusa, dan minuman itu dari terima bukan. Bagaimana hukum meminumnya? Haram. Biarkan minuman itu jangan sentuh sampai seminggu sampai 2 minggu. Akan busanya akan hilang dan jadi rasanya sangat kecut, jadilah cuka. Apa hukumnya cuka? Halal. Dari satu bahan yang sama tanpa perubahan apapun juga, kadang-kadang halal, kadang-kadang haram, tergantung jadi apakah ada sifat memabukkan atau tidak. Ini dari bahan yang sama. Sama dengan legen itu. Oleh karena itu, anda pernah ditanya di teman-teman Batam, Ustaz, apa hukumnya yakni mengkonsumsi ganja? Anda bingung. Antum tanyanya aneh, betul. Karena di sini ganja itu kayak di antum daun salam. Kami di sini itu kalau makan maka itu mesti dicampuri daun ganja. Dan daun ganja itu di sini kayak orang nanam cabai, itu udah kayak nanam cabai. Bahwasanya kalau kita mau sedap misalkan buat tolak itu dicampuri daun pandan. Kalau kami di sini Pak Ustaz itu, bahwasanya kami kalau mau masak mesti campur daun ganja. Astagfirullah. Benar itu benar. Ini di Batam, di Aceh apalagi. Di Aceh apalagi. Via telepon. Dia tanya. Anda sempat kebingungan, kemudian Anda jawab. Antum tahu proses pembuatan yakni ganja itu sampai menjadi narkoba? Enggak. Itu yang jadi masalah sekarang. Anak yang jadi khawatir ya, kawan, jangan-jangan mirip anggur. Jangan-jangan ganja itu mirip anggur. Dalam artian, jadi ada proses tertentu yang menjadikan ganja itu mabukkan. Kemudian, kalau sebelum diproses, enggak. Anak khawatirnya begitu, sehingga anak itu menghukumi secara mutlak. Semacam whisky, semacam itu bukankah semuanya dari anggur? Jadi whiskynya halal, anggurnya halal. Dan itu, anggur itu kalau pas pertama kali dijus itu haram, itu halal. Tapi dibuat jadi homer jadi haram. Yang anda khawatirkan jangan-jangan ini belum jelas masalahnya. Saya tanya pada waktu, tolong sampaikan kepada anak bagaimana proses daun ganja itu yang asalnya daun sampai menjadi narkoba. Sampai sekarang dia berpelesan kembali. Ini mungkin kebingungan mungkin jawabnya. Tapi yang penting jangan-jangan kayak anggur. Jadi yang asalnya halal dengan proses tertentu jadi haram atau jadi mabukan. Ini jadi masalah ya, kawan. Jadi itu jadi masalah. Kita kembali pada masalah hukum. Jadi kalau begitu hukum itu tergantung kepada ilahnya. Jadi hukum itu tergantung kepada ilahnya. Kalau memabukkan, ya memabukkan berarti haram. Kalau tidak, ya tidak. Rasulullah SAW ya, kawan, beliau meninggalkan sholat tarawih tidak berjamaah karena sebabnya itu. Khasyitu an tufrada alaikum. Saya takut, saya khawatir bahwasanya sholat ini akan jadi wajib. Itu sebabnya. Karena itu Rasulullah tidak pernah melakukan. Sebab ini ya akhwat tetap ada sejak Rasulullah masih hidup. Namun sebab ini hilang kapan? Setelah Rasulullah meninggal dunia. Karena Rasulullah meninggal dunia sudah tidak ada yang namanya perbuatan sunnah jadi wajib, wajib jadi sunnah. Pada zaman Rasulullah masih hidup ada ziarah kubur pada zaman dahulu terlarang, sekarang jadi diperintahkan. Jadi menyimpan daging korban, orang yang korban kemudian dagingnya disimpan di rumah untuk persiapan besok pada zaman dahulu haram. Sekarang boleh. Jadi di awal di akhir-akhir Islam boleh. Nikah mut'ah pada zaman Islam, pada awal-awal Islam boleh. Di akhirnya diharamkan. Dan itu pada zaman Rasulullah masih hidup. Bahwasanya hukum masih bisa berubah. Namun ya ikhwan, maka mungkin saja sholat rawah yang asalnya cuma sekadar tidak wajib jadi wajib. Dan Rasulullah takut akan hal itu. Maka hukum ini atau sebab ini hilang dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ya ikhwan hilang dengan wafatnya Rasulullah, maka Umar bin Khattab memunculkan kembali menjadi salat berjamaah, enggak ada masalah sama sekali. Karena tidak mungkin ada orang memahami di zaman Rasulullah enggak wajib, sekarang jadi wajib. Karena memang zaman syariat atau zaman pembuatan hukum sudah hilang sejak meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang ada. Jadi kita pahami dari masalah yang sangat penting ini, sehingga tidak ada seorang pun yang akan membawa ucapannya Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi, menjadi bid'ah yang hasanah. Wallahu a'lam. Dan satu ya khon ditanyakan. Salah. Perbuatan itu ya akhwat, perbuatan itu yang pertama, perbuatan itu tidak masuk dalam bid'ah, karena itu ada keterangannya dari Rasulullah. Jadi itu ada keterangannya dari Rasulullah, bahwasanya pada zaman Rasulullah masih hidup, bacaan tasawuf kita adalah Assalamualaikum, ini Tahiyatulillah, Assalawatu wassayyibat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salahnya itu. Namun perawi hadis itu yaitu Abdullah bin Mas'ud mengatakan adapun setelah sepeninggal beliau, maka beliau mengajarkan kami dengan assalamu ala nabi. Ini adalah sunnah Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan perbuatan kita. Jadi setelah meninggal beliau, maka bacaan yang sahih atau yang tepat jadi dengan tasawuf itu adalah assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa badillah salihin, sampai akhir dari lafaz itu. Ini meskipun kalau dibaca assalamu alaika itu yang diucapkan oleh sebagian para ulama kita, tapi kalau dipindah menjadi assalamu ala nabi, maka itulah yang lebih tepat. Dengan dalil akhir ya akhwan, dengan dalil yang lain, bahwasanya Aisyah kalau mengajarkan salawat atau kalau mengajarkan tasawuf itu, beliau tidak pernah mengajarkan assalamu alaika ayuhan nabi, tapi beliau mengajarkannya adalah assalamu ala nabi, yang menunjukkan bahwasanya itu adalah perbuatan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan perbuatan yang datang dari para sahabat sendiri. Adapun mengenai masalah sayyidina tadi akhwat, lafaz sayyidina itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau diletakkan, jadi pertama ya akhwat, pertama jadi al-ahsan, ahsannya atau lebih baiknya kita jangan melafazkan lafaz sayyidina, lebih baiknya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebut dirinya itu cuma dengan dua. Dan tatkala beliau dipuji-puji sama para sahabat, beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian puji-puji saya dengan pujian yang berat, yang besar sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Abdullah wa Rasuluh. Dan ya akhwan, maqam ubudiyah. Jadi maqam ubudiyah, bahwasanya Rasulullah sebagai hamba Allah, hamba yang khusus, itu adalah kedudukan Rasulullah yang tertinggi. Bukan sebagai Rasul, tapi sebagai hamba yang khusus. Jadi hamba yang memang diusulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah, tatkala Allah menyebutkan nikmatnya kepada Rasulullah yang tertinggi, yaitu Isra dan Mi'raj, beliau tidak membahasakan, atau Allah tidak membahasakan subhanalladzi asra bi rasulihi, bukan begitu. Jadi dari bahasanya Allah adalah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Demi atau majusnya Allah yang telah mengisrakan hambanya. Jadi telah mengisrakan hambanya ya akhwan. Seandainya akhwan, kalau kita memberi, yakni memberi orang dengan pemberian yang sangat besar, 1 miliar misalkan dikasihkan kepada orang itu. Orang ini, dan orang itu ya akhwan, orang itu, yang satu orang ini disebut sebagai, yang disebut sebagai pamannya, paman kandung ia, disebut sebagai bapak asuh juga ia, disebut sebagai misalkan temannya juga ia. Kira-kira apa sebutan kita yang akan kita lafadkan? Wallahi ya Allah, subhanallah, fulan memberikan kepada fulan 1 miliar rupiah, kepada pamannya, kepada bapak asuhnya, atau kepada temannya. Yang akan kita sebut adalah suatu yang paling terhormat, pamannya. Dan mungkin memberikan kepada temannya gitu. Karena kalau orang menyebut kepada pamannya, wajar pamannya, kan itu. Wajar, jadi pamannya diberikan, tapi kepada temannya, subhanallah, ke temannya diberikan 1 juta, kan itu jadinya. Oleh karena itu ya akhwan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut lafaz asra bi 'abdihi, jadi yang mengisrakan hambanya, berarti sebutan inilah yang paling tinggi. Oleh karena itu, jadi ada seorang penyair yang mengatakan bahwasanya, jadi bahwasanya tingkat Imam Bukhari yang mengatakan bahwasanya tingkat maqam, jadi maqam atau derajat cinta yang paling tinggi adalah kalau merasa dia adalah sebagai seorang hamba pada orang yang cintai. Dan itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita mencintai sesuatu yang itu kita sampai menempatkan diri sebagai hamba, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah maqam cinta yang tertinggi. Tidak boleh kepada yang lain. Itu yang pertama. Tapi mohon, ada pun cara hukum. Ini bagaimana dengan lafaz sayyidina? Lafaz sayyidina kita lihat dari dua tinjauan. Yang pertama, kalau memang lafaz itu diucapkan dalam ibadah-ibadah yang mahallah atau dalam ibadah-ibadah yang ada ketentuan pasti dari Rasulullah bagaimana caranya, maka hukumnya bid'ah. Misalkan dalam tahiyat, jadi Allahumma salli ala Muhammad, itu lafaz yang ada, jangan ditambah dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambahan sayyidina jadilah bid'ah. Dan dalam azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, jangan ditambah dengan asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, karena itu adalah perbuatan bid'ah, karena tidak ada contohnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya ikhwan, kalau itu di luar, jadi kalau itu di luar ibadah mahdhah, dalam artian kita ceramah semacam ini, kalau kita mengatakan salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah misalkan, apakah boleh? Bisa. Karena apa? Karena Rasulullah pernah menyebut dirinya sebagai sayyidina. Dan kalau Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, saya adalah sayyid, jadi tuannya, jadi penghulu atau yang paling utama dari anak manusia, dan itu bukanlah sebuah kesombongan. Berarti lafaz sayyid kadang-kadang boleh digunakan, kadang-kadang tidak, dilihat tempatnya. Kalau tempatnya adalah tempat yang sama tempat biasa semacam ini, maka bisa. Tapi kalau dalam ibadah yang ada ketentuan pasti dan paten dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak bisa digunakan. Meskipun ya ikhwan, ahsannya, lebih baiknya kita tinggalkan lafaz itu karena Allah atau karena Rasulullah telah mempunyai sebutan yang lebih beliau sukai, yaitu Abdullahi wa Rasul. Ada satu dalil ya akhwan yang sering digunakan juga oleh mereka, yaitu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islam sunnatan hasana fa'alahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a fa'alaihi wajruha wa wajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sekarang siapa yang beri contoh sesuatu yang baik dalam agama Islam, maka dia akan dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti perbuatannya sampai besar hari kiamat. Hadis ini sahih digunakan oleh sebagian orang-orang untuk mengatakan bahwasanya kalau begitu, orang kalau membuat contoh perbuatan dalam agama Islam yang bagus, maka dia akan dapat pahala. Kalau begitu ada bid'ah yang namanya hasanah. Misalkan sekarang ini, misalkan yang dicontohkan oleh orang-orang semacam itu, sekarang misalkan ini orang-orang itu pada ngetren, ini pada ngetren untuk nyanyi lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu pop. Daripada mereka dendamnya begitu, salawatan saja sekalian. Ini adalah contoh yang bagus, maka dia dapat pahala, dan orang yang ikut-ikutan salawatan misalkan akan dapat pahalanya juga. Apakah ini takdirnya? Sekali lagi, jangan potong-potong dalil. Dan ini ciri khas akhwan al-bid'ah. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, motong dalil, dipotong sekenanya yang sesuai dengan kehendak mereka. Lihatlah hadis ini secara lengkap. Hadis ini kisahnya adalah ada seorang atau tatkala para sahabat duduk-duduk tengah hari, tengah panas ya akhwan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada beberapa orang yang datang. Ada kaum yang datang, mereka itu enggak pakai sandal. Mereka itu pakaiannya compang-camping, dan mereka itu cuma memakai baju di luar. Mereka itu bawa pedang. Jadi rata-rata mereka itu dari Bani Mulot. melihat keadaan orang fakir semacam itu datang hadapan Rasulullah SAW tidak punya bekal, sombong samping bagiannya, miskin, papa semacam itu. Rasulullah mukanya itu memerah. Memerah karena kasihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah beliau tidak menemukan makanan, maka beliau keluar lagi. Rasulullah sering menemukan makanan ya, akhwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandakan Bilal untuk cepat-cepat azan, kemudian manusia pada kumpul, jadi manusia itu pada kumpul, kemudian mereka itu setelah sholat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Khutbahnya adalah jadi supaya mereka itu rata-rata mereka itu supaya bersedekah kepada orang-orang fakir yang baru saja datang. Karena diperintahkan oleh Rasulullah maka para sahabat ada yang sedekah dengan 1 dinar, ada yang dengan 2 dinar, ada yang 1 dirham, ada yang dengan 2 dirham. Yang penting sedekahnya dikit-dikit. Tiba-tiba ada seorang sahabat Ansar. Ini ada seorang sahabat dari sahabat Ansar. Dia itu pulang kemudian balik membawa 1 genggam. Jadi karena uang di zaman dulu adalah uang logaman, tidak ada namanya dompet di zaman dulu. Yang ada adalah uang yang dimasukkan dalam apa itu semacam kantong gitu, kemudian dibawa. Saking banyaknya uang itu sampai berat, jadi tangannya sampai keberatan bawa. Dia masuk ke masjid, kemudian diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan ya Rasulullah ini sudah untuk mereka. Berat sekali. Para sahabat tercengang. Fulan ibnu Fulan yang tidak terlalu kaya. Sedekah dengan uang segitu banyaknya. Maka para sahabat pada pulang, mereka ada yang pulang, ada yang punya beras di rumah bawa beras, ada yang tidak punya beras punya kurma bawa kurma, ada yang punya ini pakaian bawa pakaian, ada yang bawa uang, ada yang penting jadilah tumpukan makanan, tumpukan pakaian dan tumpukan uang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dengan kejadian itu, berseri-seri. Kemudian Rasulullah mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dalam siapa yang ngasih contoh-contoh yang baik, maka dia akan dapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti dia sampai besok hari kiamat. Apakah hadis ini kalau dengan rentetan kisah ini bisa dibawa kepada kita hasanah? Jauh. Jauhan dengan kisah yang lengkap ini, maka hadis ini dibawa kepada dibolehkannya bid'ah hasanah jauh sekali. Karena hadis ini intinya adalah ada sebuah perbuatan yang diperintahkan, namun jarang yang melakukan, atau yang melakukan itu ada tapi enggan-enggan dikit-dikit. Ada orang yang memulai perbuatan baru itu. Tidak ada orang yang memulai perbuatan yang memberikan contoh terhadap sunnah itu, kemudian orang-orang pada mengikutinya, maka itulah man sanna sunnatan hasanatan. Orang zaman sekarang ya akhwan, misalkan orang zaman sekarang yang mana orang itu mau bangun masjid, orang pada malas-malasan untuk sedekah. Kemudian ada fulan, dia itu pulang bawa uang, misalkan atau kepok uang itu dikasihkan kepada panitia masjid. Melihat orang itu pulang berfulan miskin, bawa uang segitu, semuanya pada bersedekah. Itu merasakan sunnah kan? Karena apa? Sedekah diperintahkan. Misalkan yang lain ya, akhwan, masalah lihya misalkan. Jadi orang-orang itu, jadi orang-orang rata-rata mencukur lihyanya, mencukur jenggotnya misalkan. Ada orang yang pengikut atau ada orang yang ingin mengembangkan sunnah, dia itu memulai di kampung halamannya, dialah orang yang pertama kali memulai jadi mempunyai jenggot. Pertama kali ya dicaci, di apa, tapi lama-lama banyak orang mengikutinya. Maka dialah man sanna fil islami sunnah dan hasanah. Karena jenggot adalah sunnah, maling ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Di kampung itu tidak ada wanita berjilbab. Jadi ada seorang akhwat yang datang pertama kali dia jilbab. Pertama kali dicaci, dimaki, lama-lama banyak orang berjilbab. Dialah man sanna fil islami sunnatan hasanah. Bukan salah ini, karena inilah pemahaman hadis itu. Tidak bisa hadis ini dikeluarkan di pemahaman yang semacam ini. Karena memang itulah konteks dari hadis-hadis yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak yang lain ya akhwat yang berhubungan dengan masalah ini. Ya, yang berhubungan dengan dalil-dalil mereka. Tapi intinya semuanya adalah pemotongan dalil. Jadi dalil itu dipotong-potong sehingga sesuai dengan kehendak mereka dan tidak sesuai dengan inti permasalahan yang ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aku akan sisi untuk sesuatu yang kita bahaskan. Baiklah, kita akhiri sampai sini dulu, dan insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kalau ada waktu yang memungkinkan kita membahasnya, kita akan meneruskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.